Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa alayka, dan atas kalian, idza nazarta lillahi nazran, jika kalian bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala suatu nazar tertentu, min salatin, baik itu adalah sholat, au sadaqah, au ghairi dzalik minal kurubat, atau sadaqah dan yang lain-lain daripada amal ibadah, bil mubadarah, bil wafa'i bih, hendaknya kalian segera melaksanakan dan mengamalkan nazar kalian. Wala tata'awwat al-iksar minan nazar, dan jangan kamu biasakan untuk memperbanyak daripada nazar-nazar. Fa'ina syaitana rubbama aghraka bidharik liyuki'aka fil ikhlal, karena sesungguhnya syaitan barangkali membujuk kamu dengan hal itu, agar kamu terjerumus ke dalam pelanggaran yang disebabkan dengan nazar. Wa idza halafta ala fi'li shay'in summa ra'aital khaira fi tarkih, dan jika kamu bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian kamu melihat bahwasanya kebaikan adalah meninggalkan sumpah kamu, au ala tarki syai'in, atau kamu bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, summa ra'aital khaira fi fi'lih, kemudian kamu melihat kebaikan di dalam melakukannya, fa kaffir an yaminik, maka bayarlah, laksanakanlah kafarah sumpah kamu, wa'til ladzi huwa khair, dan lakukan apa yang menurut kamu itu adalah baik. Di sini menjelaskan Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin, tentang nazar. Nazar ada di dalam Islam. Nazar diperbolehkan di dalam Islam. Yang mana dengan nazar tersebut seseorang berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nazar berarti seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwasanya nazar itu adalah menjadikan ibadah yang sebelumnya bukan wajib tapi menjadi wajib. Yang ibadah seharusnya boleh ditinggalkan, tapi kalau sudah dinazarkan maka tidak boleh lagi untuk ditinggalkan. Apa itu nazar? Nazar itu adalah mengharuskan sesuatu atas dirinya. Ya, nazar itu mengharuskan sesuatu atas dirinya daripada sesuatu kebaikan yang bukan fardu ain, daripada suatu ibadah yang bukan fardu ain. Jadi mengharuskan terhadap dirinya melakukan sesuatu. Yang mana sesuatu itu sesuatu yang ibadah, sesuatu yang baik, tapi bukan fardu ain, bukan hukumnya fardu ain. Contoh, yang aku nazar besok aku akan bersedekah, maka dia mengharuskan atas dirinya untuk bersedekah di esok harinya. Maka setelah dinazarkan, sedekah yang diharuskan atas dirinya itu hukumnya berubah menjadi fardu ain, menjadi wajib dan harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Sesuai dengan nazarnya. Sesuai dengan nazarnya. Kalau dia nazar tanpa menentukan kadar sedekahnya, ya berarti berapa aja dia memberikan sedekah kepada orang yang miskin, kepada orang yang membutuhkan, sudah dianggap nazar, sudah dianggap melaksanakan nazarnya. Jadi tadi dikatakan besok aku nazar, aku mau sedekah. Berarti besok dia harus sedekah. Berapa kadar sedekah yang diharuskan? Karena dia tidak menentukan boleh dengan berapapun. Walaupun sedikit, yang penting masih ada nilainya. Jadi walaupun sedikit. Jadi keesokan harinya dia harus sedekah. Walaupun sedekah itu hanya dengan 2.000 rupiah misalnya. Itu sudah cukup dianggap sudah melaksanakan nazarnya. Kenapa? Karena memberikan 2.000 rupiah kepada yang membutuhkan, ya dianggap sedekah. Yang penting masih ada nilainya. Ada nilainya. Yang tidak ada nilainya mungkin 100 rupiah, ya. 200 rupiah ini kan sudah tidak ada nilainya. Itu tidak dianggap melaksanakan nazarnya. Ya harus sekiranya ada nilainya. Itu kalau tidak ditentukan dalam sedekahnya. Kalau ditentukan ya sesuai dengan apa yang ditentukan. Aku besok nazar. Mau sedekah dengan 100 ribu rupiah. Ya berarti dia harus sedekah dengan 100 ribu rupiah. Begitu juga sholat. Aku nazar nanti malam mau sholat sunnah. Berarti dia harus sholat sunnah nanti malam. Wajib fardu ain, sebagaimana dia wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Berapa rakaat yang harus dia lakukan untuk melaksanakan nazarnya? Karena dia tidak menentukan jumlah rakaatnya. Yang penting dia nazar mau sholat malam ini sholat sunnah. Maka dia diharuskan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Karena sholat sunnah yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Nah, kalau menentukan jumlah rakaatnya ya sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Aku nazar malam ini mau sholat sunnah 100 rakaat. Harus dia melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Kalau dia menentukan waktunya seperti tadi itu melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat di malam ini. Berarti dia harus melaksanakan 100 rakaat semuanya di malam ini. Kalau tanpa menentukan waktunya dia boleh kapan aja. Aku nazar, aku mau sholat sunnah 100 rakaat. Tidak menentukan kapan. Boleh malam ini, boleh besok, boleh dipisah-pisah. Setiap hari 10 boleh. Karena tidak menentukan. Sesuai dengan apa yang diucapkan. Itu nazar. Nah, dan kalau sudah dinazarkan, ibadahnya itu menjadi ibadah wajib. Dan kalau menjadi ibadah wajib, ya pahalanya pahala wajib. Kalau menjadi pahala wajib, berarti pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat daripada pahala ibadah sunnah. Mestinya dia kalau sholat sunnah biasa, 2 rakaat sholat sunnah biasa, dia dapat pahala sunnah. Tapi kalau dia nazarkan, dia dapat pahala wajib. Yang artinya 70 kali lipat pahalanya. Bedanya jauh, 70 kali lipat. Makanya sebagian salaf, sebagian sholihin, itu mereka menazarkan ibadah-ibadah tertentu yang mereka yakin bisa melaksanakannya. Agar pahala ibadah itu menjadi lebih banyak lagi untuk didapatkan. Contoh, ya, kalian yakin malam ini mau baca Al-Quran 1 juz misalnya. Ya, dinazarkan. Aku nazar, malam ini aku akan baca 1 juz daripada Al-Quran. Itu pahalanya 1 juz kalau dia baca malam itu menjadi pahala yang wajib. Pahala yang wajib berarti dilipat gandakan 70 kali lipat per hurufnya itu. Per hurufnya, satu huruf dapat 10 pahala. 10 pahala tinggal di kali 70. Kemudian itu satu huruf. Kalau satu juz berapa huruf? Bedanya jauh pahalanya kalau dinazarkan. Makanya termasuk kebiasaan daripada salafus saleh. Kalau mereka masuk masjid, mereka nazarkan terlebih dahulu i'tikaf. Dinazarkan terlebih dahulu i'tikafnya. Nazartu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi atau mudda iqamati fihi, kalau mau dibahasa Indonesia kan, kalau mereka masuk masjid, mereka akan berucap, aku nazar untuk iktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Selama aku berada di masjid ini. Kemudian diniatkan, nawaitul iktikaf al-manzur. Aku niat iktikaf yang sudah aku nazarkan. Ya. Ana, tadi sudah nazar iktikaf. Dan insya Allah, ya, tidak pernah lupa ketika masuk masjid niat iktikaf. Tapi sebelum diniatkan iktikaf, dinazarkan terlebih dahulu. Berapa lama nazar itikaf di masjid ini? Jangan ditentukan, kadang kita tidak tahu berapa lama kita duduk di dalam masjid. Ya, kita katakan selama aku berada di dalamnya. Selama aku berada di dalam masjid ini, jadi aku nazar itikaf. Kan nazar itikaf boleh tanpa menentukan waktunya. Mau ditentukan waktunya boleh. Kalau tanpa menentukan waktunya, aku nazar malam ini itikaf ya. Tinggal dia itikaf walaupun sebentar, keluar lagi. Sudah dianggap melaksanakan nazarnya. Karena dia tidak menentukan, ya berarti yang penting itikaf aja. Kalau dia menentukan, aku nazar itikaf 1 jam malam ini. Ya berarti dia harus duduk di dalam masjid tersebut 1 jam lamanya, tidak boleh kurang. Ya, jadi lebih baik apa? Aku nazar itikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Jadi selama berada di dalamnya, sampai keluar. Jadi pahalanya, pahala itikaf yang wajib. Dia itikaf di masjid itu 1 jam. Seakan-akan dia itikaf 70 jam di waktu atau di kalau dia tanpa menazarkan itikafnya. Ya, kan pahalanya banyak. Kalau orang cari keuntungan dunia, keuntungan uang, keuntungan dalam berdagang, pasti dia akan lakukan apa yang bisa membuat keuntungannya lebih banyak. Apa yang lebih banyak menguntungkan, dia lakukan. Ya, kita juga berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala, berdagang untuk cari keuntungan pahala. Jadi apa yang membuat pahalanya lebih banyak, kita lakukan. Amalan apa yang pahalanya lebih banyak, kita lakukan. Sebagaimana orang yang cari uang, kerjaan apa yang lebih banyak menguntungkan, dia lakukan. Kalau ada pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, keuntungannya lebih banyak, dia tinggalkan pekerjaan yang lama, dia pindah ke pekerjaan yang baru. Karena untungnya lebih banyak. Nah, begitu juga seorang Muslim. Seorang Muslim ketika melihat satu amalan ibadah, dia lakukan. Ini amal ibadah. Ini adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini surga aku. Surganya. Di saat melakukan amalan tersebut, dia melihat ada amalan ibadah yang lebih banyak pahalanya. Dia tinggalkan itu yang lama. Dia akan pindah kepada amal ibadah yang pahalanya lebih banyak. Ketika sudah pindah kepada amalan ibadah yang lebih banyak pahalanya, dia melihat ibadah yang lain yang pahalanya lebih banyak lagi. Dia tinggalkan amal ibadah yang kedua, dia lakukan amal ibadah yang ketiga, dan seterusnya seperti itu. Sehingga dikatakan oleh Imam Junaid bahwasanya al-mu'min yataqallab fil yaumi 70 marrah. Seorang mukmin itu bisa berpindah-pindah dari satu amalan ke amalan yang lain dalam satu hari bisa sampai 70 kali, bisa sampai 70 kali. Karena setiap dia melihat sesuatu yang baik, dia lakukan. Ada yang lebih baik, dia lakukan. Ada yang lebih baik lagi, dia lakukan. Ketika dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melihat di situ membaca Al-Qur'an lebih banyak pahalanya, baca Qur'an pindah. Ketika membaca Al-Qur'an, dia melihat ya di situ hadir majelis lebih banyak lagi pahalanya daripada baca Qur'an, dia hadir majelis. Tahu-tahu ibunya membutuhkan dia telepon, kesini, aku butuh sama bapak. Dia lihat taat kepada ibunya lebih banyak pahalanya, dia tinggalkan, dia laksanakan hajat ibunya. Terus seperti itu. Itu mukmin. Al-munafik dia bekal ala hala wahida. Kalau munafik selalu pada keadaan tertentu. Oh, sudah waktunya ngaji. Ini membantu orang tua, pahalanya lebih besar, enggak peduli, yang penting anak harus ngaji. Ini orang munafik. Karena ya tidak ikhlas mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau diundang oleh seseorang, kemudian orang tersebut menjamu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama murid-muridnya dengan jamuan yang luar biasa. Tahu-tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat di antara muridnya ini ada yang tidak makan. Muridnya, santrinya. Akhirnya diperintah untuk makan. Kul, makan. Makan. Akhirnya santri itu mengatakan, ya Syekh, ini so'im. Aku sedang puasa. Puasa sunnah. Khalq. aftir walaka thawabu shaumik. Kamu batalkan puasa sunnah kamu dan kamu tetap dapat pahala puasa kamu. Walaupun kamu makan batalkan, kamu dapat pahala. Tanya Syekh Abdul Qadir ini. Dia tetap bergeming enggak mau karena sudah kadung niat puasa. Nah, ini kurang ikhlas ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas karena Allah, dia dijamin kok dikatakan dapat pahala walaupun dia batalkan dapat pahala. Pahala puasa. Malah enak sudah dapat pahala puasa bisa makan lagi yang enak-enak. Lebih lagi. Dikatakan seperti itu tetap bergeming enggak mau makan. Qul walaka thawabas syahr. Dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, inti makan, ana jamin inti dapat pahala puasa bukan satu hari, satu bulan. Dia bergeming, diam aja. Qul walaka thawabus sana. Ana kasih tawaran terakhir, inti makan, inti dapat pahala puasa satu tahun penuh. Tetap, karena itu santri sudah janji, sudah ngotot, sudah istiqomah mungkin setiap hari Senin sama Kamis puasa, istiqomah mungkin gitu. Jadi tidak mau dibatalkan istiqomahnya. Padahal dijamin dapat pahala puasa satu tahun penuh ini. Karena niatnya bukan karena Allah, tetap dia bergeming. Na'udzubillah. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Murid tersebut, santri tersebut. Nah, jadi orang yang mencari pahala di sisi Allah, dia selalu melihat apa yang terbaik, apa yang banyak pahalanya, dia lakukan. Mau dia sudah terbiasa, sudah istiqomah melakukan amalan. Kalau itu istiqomah tapi amalan itu memang pahala, tapi ada pahala yang lebih baik, dia tinggalkan. Nah, itu sifat seorang mukmin. Jadi begitu juga ya kita katakan tadi, nazar. Jadi ketika dinazarkan, amalan ibadah akan menjadi lebih banyak lagi pahalanya 70 kali lipat. Ya, cuma hati-hati. Katanya Imamul Haddad tadi, jangan sembarang sedikit-sedikit nazar. Yang nantinya bisa jadi kamu sudah nazar tapi tidak mengamalkan dan melaksanakan nazar kamu. Nah, ini tipu daya setan. Nazar pahalanya lebih banyak 70. Nah, aku nazar malam ini mau baca satu juz daripada Quran. Malamnya tidak dibaca. Dosa dia. Dia niatnya cari pahala di sisi Allah tapi dia sekarang malah dapat dosa. Dia meninggalkan nazarnya dosa. Tanpa uzur meninggalkan nazar dosa. Aku nazar, setiap hari aku akan nazar mau sholat duha. Suatu hari dia tidak sholat duha, dosa dia. Nah, artinya jangan gampang-gampang nazar. Ana mulai sekarang nazar, mau puasa Senin, Kamis sampai mati. Hati-hati. Kalau bisa mampu, tidak apa-apa, bagus. Pahalanya dipergandakan. Tapi kalau suatu waktu, kalian tinggalkan itu dosa. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau mau nazar, nazar yang sekiranya dia pasti bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya. Nah, ini yang dianjurkan oleh Imamul Haddad. Dan nazar ada dua macam. Nazar ada dua macam. Ada nazar lajaj. Ada nazar tabarrur. Nazar lajaj. Lajaj artinya al-hadab, marah. Dikatakan nazar marah biasanya dalam keadaan marah. Seringkali nazar ini diucapkan oleh seseorang dalam keadaan marah. Nah, ini kadang-kadang seseorang ribut-ribut dengan temannya. Dan kemudian di saat itu dia mengatakan, kalau aku tidak melakukan hal itu, aku nazar, aku akan sedekah kepada fuqara dengan 1 juta rupiah. Ya, kalau aku tidak melakukan hal itu, aku nazar, aku akan sedekah kepada fuqara dengan 1 juta rupiah. Nazarnya karena marah. Ya. Atau sebaliknya. Ya, misalnya sebaliknya. Kalau aku tidak sampai melakukan itu, maka aku akan bersedekah dengan 1 juta rupiah. Sebaliknya. Jadi has ala nafsi an yaf'ala syai'an. Dia ini menganjurkan dan memberikan semangat kepada dirinya untuk melakukan sesuatu. Sehingga kalau dia tidak melakukan sesuatu tersebut, dia nazar memberikan sedekah kepada fuqara dengan 1 juta rupiah. Jadi kalau sampai anak tidak ke rumah kamu besok, anak akan nazar sedekah dengan 1 juta rupiah. Kalau anak sebaliknya, kalau anak tidak ke rumah kamu atau kalau sampai anak ke rumah kamu, anak nazar dengan sedekah 1 juta rupiah. Ini nazar lajaj. Ada lagi nazar lajat yang berkaitan dengan tahqiq khabar, artinya dia ingin menguatkan ucapannya. Dia ingin membenarkan ucapannya. Aku melihat orang tua kamu datang. Enggak datang orang tua ana. Datang enggak. Kalau ucapan ana bohong atau salah atau dusta, aku nazar, aku sedekah dengan 1 juta rupiah. Ini nazar lajat juga. Nazar-nazar yang seperti ini itu diberikan 2 pilihan hukumnya dalam Islam. Pilihannya apa? Pilihannya dia boleh melaksanakan nazarnya. Pilihannya dia harus melaksanakan nazarnya. Pilihan kedua, dia boleh membayar kafaratul yamin. Boleh membayar kafaratul yamin. Jadi contoh tadi, jika seseorang mengatakan, orang tua kamu datang. Tidak. Kalau orang tua kamu tidak datang, kalau ucapan aku, bahwasanya orang tua kamu datang salah, dan orang tua kamu tidak datang, aku nazar sedekah dengan 1 juta rupiah. Ternyata orang tuanya tidak datang, berarti kan salah. Pilihan ada 2. Dia boleh melaksanakan nazarnya, yaitu berarti sedekah 1 juta rupiah. Atau dia membayar kafaratul yamin, bayar kafarah sumpah. Sanksi bagi orang yang sumpah dan kemudian melanggar sumpahnya. Apa itu kafaratul yamin? Orang yang sumpah kemudian dia langgar sumpahnya, itu diberikan pilihan antara 3. Pertama adalah memerdekakan budak. Sekarang tidak ada budak. Ya, memerdekakan budak pilihan pertama. Pilihan kedua, dia boleh memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan 10 pakaian, 10 orang. 10 orang yang membutuhkan, 10 orang miskin. Kasih pakaian, satu-satu. Satu orang, satu pakaian. Ini kalau melanggar sumpah ya. Ya, kita kadang-kadang wallahi, wallahi, wallahi, kemudian dilanggar. Wallahi ana besok akan pergi ke Surabaya. Ternyata tidak pergi. Wallahi ana tidak makan makanan kamu. Padahal makan. Dia melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah ini kafarahnya. Pertama, dia dipilih untuk memerdekakan budak. Tidak ada budak. Dia boleh memilih yang kedua. Yaitu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Harus miskin, bukan orang kaya. Satu orang miskin, satu pakaian. Pakaian apa? Harus pakaian yang setelan gitu? Enggak. Enggak harus. Ya, pakaian atas dalam enggak. Walaupun hanya satu macam pakaian. Dan bahkan tidak harus baru. Bahkan walaupun pakaian itu sudah dipakai. Boleh. Boleh sarung. Boleh baju takwa. Diberikan kepada yang membutuhkan. Dan tidak harus yang diberikan itu pakaian yang sesuai dengan orang yang diberikan. Jadi ngasih sarung, ngasih baju takwa, ini kan pakaiannya laki-laki, tapi diberikan kepada perempuan yang membutuhkan, boleh. Laki-laki dikasih kerudung, boleh. Ya, perempuan dikasih kopiah, boleh. Hatta kopiah, kopiah itu sah untuk membayar kafarah yamin, kafarahnya sumpah, bayar sanksinya sumpah kalau melanggar sumpahnya. Nah, yang penting 10 orang yang membutuhkan diberikan setiap satu orangnya satu pakaian. Nah, ini pilihan kedua. Pilihan ketiga, 10 orang yang membutuhkan tadi itu diberikan setiap masing-masing satu mud daripada beras. Satu mud artinya 1 kilo kurang seperempat, kurang. Kurang dari 1 kilo, kurang seperempat. 1 kilo kurang seperempat. 10 orang yang membutuhkan miskin diberikan setiap orangnya satu mud. 1 kilo kurang seperempat. Satu orang satu mud, satu orang satu mud. Ini pilihan kedua. Nah, jadi dia boleh memilih untuk membayar kafaratul yamin yang tadi itu. Pilihan idku rokobah, memberi pakaian, memberi makan. Itu kafaratul yamin. Kalau tidak bisa semua, ya Ustaz, ana melanggar sumpah. Ya sudah, pilih antara 3 ini. Ya Ustaz, 3 ini semuanya ana tidak bisa lakukan. Idku rokobah jelas tidak bisa, sudah tidak ada budak sekarang. Memberi makan, ana tidak mampu. Memberi pakaian, ana sendiri kurang pakaiannya. Apa gantinya? Puasa 3 hari. Kalau tidak bisa semuanya, puasa 3 hari. Ini kafaratul yamin. Kafarat sumpah. Nah, jadi tadi seseorang itu, kalau dia nazarnya, nazar lajaj, nazarnya nazar seperti contoh yang tadi, maka dia diberikan pilihan, boleh dia membayar kafaratul yamin atau dia boleh melaksanakan nazarnya. Kalau tadi contoh, kalau tidak datang orang tua kamu, berarti aku sedekah dengan 1 juta rupiah. Boleh dia laksanakan nazarnya sedekah dengan 1 juta rupiah, boleh memberikan orang miskin pakaian, 10 orang miskin pakaian, atau memberikan kepada 10 orang miskin berupa beras. Tinggal pilih yang mana yang enak. 1 juta rupiah nazarnya dia, atau memberikan kepada orang miskin 10 orang, setiap miskin diberikan pakaian, atau setiap miskin diberikan 1 mud daripada beras. Ya, kalau mungkin yang lebih murah ini dipilih ini, enggak apa-apa. Mau milih yang lebih murah ya apa, tapi yang lebih afdal cari yang lebih mahal, yang lebih ya, berharga. Jadi kalau nazarnya dia misalnya, kalau ana tidak benar ucapan ana, maka aku nazar akan sedekah dengan 10 juta rupiah. Ternyata tidak benar ucapannya. Daripada 10 juta rupiah, lebih baik bayar kafaratul yamin, ngasih orang pakaian yang bekas-bekas, satu orang satu pakaian, atau ngasih mereka satu orang satu mud daripada beras. Ya, boleh, boleh, tapi yang afdal dia laksanakan nazarnya sedekah dengan 10 juta rupiah, karena itu lebih banyaknya. Yang afdal pilih yang lebih banyak, tapi hukumnya boleh memilih yang mana yang disukai, yang mana yang diinginkan. Ini kalau nazarnya nazar lajat ya. Tapi ada nazar yang tidak boleh diganti dengan yang lain, yaitu nazar mutlak, nazar tabarrur. Nazar tabarrur ini mutlak dia nazar. Aku nazar, ana mau sedekah dengan 1 juta rupiah, dengan 100 ribu rupiah. Jadi tanpa ada embel-embel. Jika kalau tadi kan jika. Jadi aku nazar besok sedekah dengan 100 ribu rupiah. Ini nazar tabarrur dan hukumnya tidak ada pilihan, harus dia melaksanakan nazarnya. Atau kalau nazar itu digantungkan kepada sesuatu yang disukai, kepada sesuatu yang diinginkan. Contohnya dia dalam keadaan sakit, kemudian dia katakan kalau aku diberikan kesembuhan oleh Allah, aku akan nazar sedekah kepada orang miskin dengan 1 juta rupiah. Nah, ini nazarnya tabarrur, tidak ada pilihan, dia harus melaksanakan nazarnya sedekah dengan 1 juta rupiah. Ini nazar. Dan nazar bukan harus sebagaimana Ustaz contohkan tadi berkali-kali menggunakan lafaz nazar tu. Aku nazar tidak harus. Yang penting dia dengan ucapan itu difahami, dia mengharuskan atas dirinya, itu sudah nazar. Ana besok ana harus sholat duha. Ya berarti itu nazar. Wah, aku tidak bilang nazar, tidak bilang nazar, tidak. Aku harus, ya harus itu nazar maksudnya. Nazar itu mengharuskan atas dirinya. Mau pakai kalimat nazar, atau pakai kalimat Indonesia, pakai kalimat apapun. Yang penting kalimat itu mengharuskan atas dirinya. Ya, sesuatu yang baik, amal-amal ibadah yang baik. Maka dia dianggap nazar, dan dia harus melaksanakan nazarnya. Jadi aku harus, aku wajib. Ya, misalnya aku harus, aku wajib. Dan aku kalau misalnya aku dapat rezeki, maka aku akan ziarah Wali Songo. Nazar itu, walaupun tidak pakai kata nazar, ya dia mengharuskan atas dirinya untuk ziarah. Ini. Tapi yang perlu diingat di sini, bahwasanya nazar yang dinazarkan itu harus berupa amal kebaikan, amal ibadah. Jangan nazar yang bukan baik-baik. Aku nazar malam ini mau pacaran. Wah, itu bukan nazar. Harus. Ya, kadang-kadang disalahartikan ini. Kadang-kadang disalahartikan, Ustaz gimana? Aku harus mencuri ini. Kok bisa harus mencuri? Karena sudah kadung nazar. Nazarnya tidak sah. Nazarnya tidak sah. Nazar itu sah pada sesuatu yang baik. Itu nazar. Makanya nazar itu kan kurbah. Nazar itu termasuk ibadah. Jadi nazar yang haram bukan ibadah. Nazar mau sholat duha, nazar mau sholat witir, nazar sodakoh, nazar membantu orang lain, nazar mau ziarah, nazar mau baca Quran, nazar mau baca zikir, mau baca rotib, itu sah. Amal ibadah. Dan amal ibadah ini amal ibadah yang bukan fardu ain ya. Aku nazar, anak kepingin suatu waktu nazar. Kepingin sekali, anak seumur hidup tidak pernah nazar. Ya sudah, sekarang ini nazar. Ya sudah, anak mau nazar. Habis ini anak nazar mau sholat isya. Ya itu bukan nazar. Sholat isya tanpa nazar sudah wajib, tidak dianggap nazar. Tidak pernah nazar, sekali nazar, nazarnya sholat isya. Mungkin tidak pernah sholat isya dia itu. Ya, nazar itu sesuatu yang bukan fardu ain, bukan fardu ain. Imma sunnah wa imma fardu kifayah. Termasuk fardu kifayah boleh. Karena fardu kifayah tidak harus dia melakukan. Kalau ada orang lain yang melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Jadi ana nazar kalau ada sholat jenazah, ana nazar besok kalau ada sholat jenazah, aku nazar mau sholat jenazah. Berarti harus dia. Kalau ada jenazah, berarti dia harus melaksanakan nazarnya. Nah, itu nazar yang sah. Jadi nazar yang tidak sah berarti apa? Nazar yang fardu ain. Tidak sah itu. Nazar mau sholat lima waktu. Tidak sah. Nazar, ana mau nazar, mau apa? Kalau ana kentut, kemudian ana mau sholat, ana nazar mau wudu dulu. Ya, tidak. Itu fardu ain, itu harus. Nah, itu tidak sah. Kemudian yang tidak sah juga, nazar yang haram. Ya, nazar yang haram. Jelas sudah, ana nazar. Mau nazar apa? Mau hibah ulama. Ya, nazar haram. Nazar makruh juga tidak sah. Nazar makruh. Itu tidak sah. Nazar makruh, makan bawang mentah, itu makruh. Ya, masuk kamar mandi dengan kaki yang kanan terlebih dahulu. Masuk masjid dengan kaki kiri yang terlebih dahulu. Makruh. Tapi anak kepingin nazar makruh. Tidak sah. Nazar makruh hukumnya tidak sah. Nazar mubah pun tidak sah. Nazar mubah ini banyak. Kadang-kadang kalau anak menang dalam lomba, aku nazar mau gundul. Ya ada kan? Mau nazar mau gundul. Ya potong kepala rambut. Ada tim sepak bolanya dia yang difavoritkan. Kalau menang, ana nazar gundul. Menang. Tidak harus dia gundul. Kenapa? Nazarnya tidak sah. Loh, kenapa kok tidak sah? Gundul itu sesuatu yang mubah. Bukan nazar. Kalau tim ana menang, ana nazar. Mau baca Quran satu juz setiap hari. Nah, itu bagus. Kalau mau gundul lah. Apa gundul? Tidak ada ibadah. Gundul, tidak gundul sama aja. Tidak ada pahala itu. Ya, jadi tidak sah nazar yang mubah. Ada seseorang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di panasnya matahari, berdiri. Di panasnya matahari lagi berdirinya, padahal di situ ada naungan. Dan dia bisa aja duduk. Ini berdiri lama. Nabi lewat. Ngapain di sini? Kenapa ente di sini? Apa yang ente lakukan? Diam aja orang itu. Hei fulan, kenapa enggak jawab? Diam. Kemudian ada orang yang ngasih Nabi pergi. Waktu Nabi berjalan, ada orang yang kejar, ya Rasulullah, dia itu tidak menjawab bukan karena apa-apa. Dia itu tidak menjawab karena sudah kadung nazar. Nazar apa dia? Dia nazar tidak mau ngomong. Jadi sudah kadung nazar tidak mau ngomong. Sudah kadung nazar mau berdiri. Sudah kadung nazar tidak mau di bawah naungan dalam satu hari itu. Maka Nabi, dan nazar juga, dia termasuk disebutkan nazar juga, dia puasa. Nazar di hari itu berapa? Puasa, tidak ngomong, di bawah, tidak mau bernaung dan berdiri. Katanya Nabi SAW, katakan kepada orang tersebut, suruh duduk. Suruh di bawah naungan. Suruh duduk, suruh di bawah naungan, dan suruh ngomong. Tapi suruh dia untuk melaksanakan puasanya. Menyempurnakan puasanya. Berarti disuruh duduk, berarti disuruh langgar nazarnya kan? Suruh ngomong, berarti disuruh melanggar nazarnya. Padahal dia nazar sudah. Berarti menunjukkan kalau disuruh langgar, artinya menunjukkan nazarnya dianggap tidak sah. Karena berdiri, duduk, ngomong, mubah. Bukan ibadah. Tapi yang Nabi mengatakan dan perintah dia menyempurnakan puasanya. Nah, ini puasa yang disuruh disempurnakan. Berarti yang sah hanya nazar puasanya aja. Nazar berdirinya, nazar di bawah matahari, nazar tidak ngomong, semuanya tidak sah. Karena nazar yang mubah. Jadi nazar yang sah hanya nazar yang berupa ibadah. Itu nazar. Nah, jadi salafus soleh memang mereka juga banyak kebiasaan nazar-nazar seperti itu, tapi nazar yang dinazarkan itu yang pasti mereka akan melaksanakannya. Jadi kalau ragu-ragu, kalau khawatir tidak bisa dan tidak mampu melaksanakannya, lebih baik jangan dinazarkan. Karena kalau sudah dinazarkan menjadi wajib fardu ain. Kalau menjadi fardu ain ditinggalkan, ya berarti hukumnya dosa. Dan selain dosa juga tetap harus diqadha. Harus diqadha. Aku nazar malam ini, aku nazar mau baca Quran satu juz. Tahu-tahu dia tidur, tidak baca Quran. Besoknya harus dia qadha. Harus baca Quran satu juz, diqadha. Sama seperti sholat maghrib atau sholat asar tadi dia lupa tidak sholat, wajib diqadha. Ya, nazar juga wajib diqadha. Kalau dia lupa, wajib diqadha. Ketika lupa dengan nazarnya. Jadi nazar yang sah, nazar yang berupa ibadah, yang bukan fardu ain. Berbeda dengan sumpah ya. Kalau sumpah itu masih sah kalau karena sumpah ini sumpah aja. Sumpah itu bukan ibadah. Orang sumpah ibadah apa enggak? Bukan ibadah, malah dianjurkan lebih baik enggak usah sumpah. Kalau tidak dibutuhkan dan tidak sangat dibutuhkan, lebih baik jangan sumpah. Nah, jangan-jangan sebentar sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Banyak ada yang sebagian seperti itu. Nanti sudah sarapan? Belum. Wah sudah. Enggak, wallahi belum sarapan. Cuma gara-gara sarapan aja sumpah. Ya, ini enggak dianjurkan. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ma halaftu qat la shadiqan wala kadiban. Mudda umri. Seumur hidupku, katanya Imam Syafi'i, aku tidak pernah sumpah sama sekali. Baik dalam keadaan jujur ataupun dalam keadaan bohong. Dan Imam Syafi'i tidak mungkin bohong. Artinya apa? Walaupun jujur sekalipun Imam Syafi'i tidak mau sumpah. Karena menghormati dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tidak, sumpah itu kan harus pakai nama Allah. Ya, sumpah itu pakai nama Allah. Wallahi, billahi. Dengan nama Allah, dengan zat yang jiwaku ada di tangannya, wallazi nafsi biadi, sebagaimana seringkali diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya siapa? Zat yang di tangannya, jiwaku ada di tangannya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah sumpah kecuali dengan Allah. Dengan nama Allah, tidak boleh sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun dengan nabi sekalipun yang mu'tamad. Aku mau sumpah tapi sumpah dengan Nabi Muhammad, enggak boleh. Wabi Muhammadin, misalnya sumpah dia wa Muhammadin demi Muhammad, demi Nabi Muhammad. Aku sumpah mau sholat sunnah misalnya, enggak boleh. Sumpah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, di Quran itu ada sumpah-sumpah tapi bukan dengan Allah. Di awal-awal surat biasanya kan wal asri innal insana, demi zaman, demi masa. Wa syamsi wa duhaha, demi matahari kan. Wadduha juga, walaili idza yausha, itu kan sumpah, semuanya sumpah itu, demi matahari, demi duha, demi masa, demi itu kan sumpah dengan selain Allah. Itu yang sumpah siapa? Yang sumpah siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah yang sumpah ya jangan diatur, haknya Allah mau sumpah dengan Allah sendiri, dengan makhluk Allah sendiri, terserah Allah. Allah enggak boleh lo sumpah dengan matahari. Awas, enggak boleh. Itu haknya Allah. Dan ada yang mengatakan itu ada yang dibuang kalimatnya. Nah, wal asri, itu ada yang dibuang kalimatnya. Ini wa rabbil asri, demi zat yang menciptakan masa. Wasyamsi wa duha, demi zat yang menciptakan matahari dan seterusnya. Jadi ada yang dibuang. Jadi tetap hukumnya tidak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Nah, ini sumpah. Sumpah boleh yang ibadah, boleh yang haram, bahkan yang haram pun apa? Wallahi misalnya, wallahi malam ini aku akan pacaran misalnya. Wallahi ini, sumpahnya sah apa enggak? Sah. Oh, sah sumpahnya. Sah, haram lo pacaran. Masa sah? Iya sah, sumpahnya sah. Oh, berarti harus dilakukan, harus dilanggar. Bukan harus dilakukan, harus dilanggar. Jangan nanti harus dilakukan, oh berarti sumpah aja dulu ya biar harus dilakukan. Tidak. Sumpahnya sah tapi harus dilanggar. Jadi ada sumpah yang wajib dilanggar seperti ini. Sumpah melakukan yang haram, sumpah itu wajib dilanggar. Kalau dilanggar berarti bayar kafaroh. Bayar kafaroh karena sumpahnya sah. Sudah sumpah dia malam ini mau pacaran, wajib dilanggar. Kalau dilanggar bayar kafaroh. Kafarohnya apa? Yang tadi itu. Idku rokobah. Atau puasa, bukan, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Nah, ini kafaratul yamin kalau dilanggar. Nah, beliau tadi mengatakan, dianjurkan, kalau sudah kadung menazarkan sesuatu, maka segera laksanakan nazarnya. Jangan ditunda-tunda. Kalau itu nazarnya tidak ditentukan. Kalau ditentukan, ya sudah, di waktunya. Aku nazar besok, ya malam ini. Untuk baca Quran ya malam itu atau besok dia harus melakukan, tidak boleh ditunda lagi. Tapi kalau tidak ditentukan, aku nazar akan sedekah, tanpa ditentukan kapan sedekahnya. Kapan aja boleh diundur, besok, besok lusa, minggu depan, bulan depan, tapi lebih baik dipercepat, segera untuk melaksanakannya. Khawatir nanti lupa, khawatir dia meninggal dunia dalam keadaan belum melaksanakan, akhirnya dia dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diperpanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan badan kita, jasmani kita, rohani kita, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan khususnya kita doakan saudara-saudara kita yang di Palu, di Donggala, dan dimanapun, semoga mereka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sebesar-besarnya, diganti dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan harta diganti dengan harta yang lebih baik buat mereka. Ala hadinya kunni syahri jami'a syamila nunhdi sawab hadhil fatiha ilal marhumin fi ilal marhumin minal muslimin fi kulli makan wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al fatiha.